Sedangkan yaqtulna tadi, masya Allah, para pembunuh tadi dalam keadaan mabni liittishalihi binun niswah tanun taukid anta yang thaqilah dulu, nanti yang khafifah yang cepat. Naam. Ya akhi malian. Miliarat. Malayin. Kalau dapat duluan enggak apa-apa. Naam, khafifa. Nun at-taukid khafifa, wa hadha nun at-taukid takila. Naam. Musabaqa. أيهما أسرع؟ عجيب. أين؟ نعم. سهل ميسر جدا. والله نعم. بنوه lagi. تروريست. ما شاء الله. إرهابي. نعم. لا بس. والله لا أقتلنك. والله لا أضربنك. نعم الخفيفة. والله لا أسألن. والله لا أسألن. هذا مضارع juga dia. نعم. انتهى. Berarti kita selesai dari tanda-tanda dari dhammah sebagai tanda rafa. Di berapa mawadi'? Arba'ah. Mawadi'. Yang berikutnya al-waw takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini insyaallah ta'ala fi darsil qadim bi'idzillahi ta'ala. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.